Jadi penawarnya seakan di dunia tiada yang lainnya. Bila cinta menghilang, neraka dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, derai air mata membasuh hidup. Semua tiada berguna, berkat yang dipunya tiada nilainya. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan berlalu, bila berpisah hancurlah hati. Bisa membawamu terseret arus derita. Jangan terlalu besar mencinta. Cinta bisa membuatmu hilang hati, hilang akal. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta yang datang jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenang. Cinta hati kita kan terbagi, cinta sejati takkan terganti. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancur.